apot rasane nyonggo kangen iki merko welaso angkedi garai enge raino bengi bisa telpon no awak riko tombo kangen ning jero dodo merko to cara sulan riko telpon nong Riko mendam kangen kepengen ketemu maso mong tak kete lekong hati miso mendam kangen ring jero api tambah kawalasiki mendam kangen kepengen ketemu maso mong sadelo adem ati nisun hanya bisa pandangi fotomu untuk mengobati rasa rinduan ini. Tapi sing bisa gambel apa rasane nyonggo kangen iki merko welaso angkedi garai enge raino bengi mung bisa telpon nong awak riko tombo kangen ring jero dodo merko to cara sulang riko sak kete lego ati nisun mendam kangen ring jero ati tambah ceru merko welasiki mendam kangen kepengen ketemu masya mong sadelo adem ati nisun masya mong sadelo adem atini hisung.